Mitra bisnis, pro kontra apakah asing boleh memiliki properti di Indonesia terus berlanjut? Di satu sisi, jika keran investasi asing dibuka, dinilai akan memacu pertumbuhan ekonomi, membuka lapangan kerja, dan memberikan devisa. Di lain sisi, dinilai akan mengerek harga properti menjadi tidak terjangkau. Sebagai perbandingan, negara tetangga seperti Singapura, Malaysia, atau Australia membuka investasi propertinya ke asing. Saat ini asing hanya bisa membeli properti di Indonesia dengan status hak pakai. Untuk membicarakan hal tersebut, saat ini kami telah tersambung dengan Dewan Pengurus Bidang Properti dan Kawasan Industri Kadin, Sani Iskandar. Pak Sani, apa komentar Anda soal ini? Menurut saya gini ya, jadi kita harus kembali lebih jeli melihat daripada apa yang menjadi jenis atau bentuk properti tersebut. Jadi ambil misalkan dalam hal ini misalkan properti yang terkait dengan menyangkut masalah untuk mengembangkan kegiatan industri. Ya, dalam hal ini misalkan di dalam membangun satu industri manufaktur, membangun pabrik. Kalau yang seperti itu menurut saya sangat support ya, karena memang di negara-negara di luar memang di dalam rangka untuk menjamin kelangsungan daripada suatu kegiatan industri yang sifatnya adalah produk bukan konsumsi, ini harus didukung. Karena bagaimana orang investor tidak percaya kalau dia dikasih waktu tanah itu cuma terbatas ya, misalkan 30 tahun. Sekarang memang kondisinya 30 tahun, bisa diperpanjang 20 tahun, kemudian diperbarui 30 tahun. Namun di negara lain kan banyak yang tidak diberikan langsung misalkan 80 tahun atau 100 tahun. Jadi kalau jenis properti yang sifatnya itu lebih orientasinya kepada produksi atau menghasilkan sesuatu yang memang memberikan suatu efek produktif bagi bangsa terkait dengan baik untuk menghasilkan daripada pendapatan pemerintah daerah, menyerap tenaga kerja, ya, ini harus didukung. Nah, tapi mungkin kalau untuk jenis-jenis properti atau industri yang mungkin yang sifatnya lebih konsumtif, ya sekalipun itu memang tetap ya bisa didasari dengan pemikiran bahwa itu juga untuk tempat tinggal daripada ekspatriat dan segala macam. Saya rasa tetap harus diberikan ruang juga, sehingga mereka juga, karena mereka kan nggak mungkin tinggal di sini, mereka juga cuma produksi, tapi mereka kan juga ingin menikmati juga mereka punya rumah di sini. Yang jelas rambu-rambunya juga mungkin harus diatur yang baik gitu, tapi tetap harus diberikan ruang menurut saya. Tapi bagaimana dengan kekhawatiran ini akan mengerek harga properti menjadi tidak terjangkau, Pak? Ya, di sini memang masalah harga ini kan sulit ya untuk, karena ini kan semuanya kan kembali ke pasar juga ya. Jadi memang relatif harga properti di Indonesia ya mungkin dibandingin di negara-negara lain, khususnya mungkin termasuk yang di negara-negara relatif cukup dekat ya, misalkan di Singapura atau di Australia dan segala macam, memang kita memang masih harga relatif memang mungkin masih belum setinggi mereka gitu. Jadi dalam hal ini kan pemerintah juga mungkin bisa memiliki instrumen-instrumen lain ya, yang bagaimana membatasi daripada kenaikan daripada harga tersebut itu ya. Jadi sebenarnya, kalaupun kebijakan kepemilikan asing dibuka, pemerintah tetap bisa membuat regulasi yang menjaga semua pihak tetap win-win ya, Pak? Betul. Karena kan ada kebijakan-kebijakan dari sisi fiskal dan segala macam itu kan yang bisa dimainkan juga dengan oleh pemerintah, sehingga akhirnya ya orang akhirnya tidak terlalu memburu properti dengan harga tinggi karena ada konsekuensi kewajiban-kewajiban yang memang harus dipenuhi gitu. Ya mungkin saya nggak tahu, mungkin dalam bentuk mungkin pajaknya yang tinggi atau apa. Tapi yang jelas tetap diberikan ruang untuk kepemilikan. Namun kalau memang tujuannya untuk mengendalikan harga, saya rasa pemerintah juga bisa lah mempunyai instrumen-instrumen untuk mengendalikan. Demikian Dewan Pengurus Bidang Properti dan Kawasan Industri Kadin Sani Iskandar. Saya Wendy Lim.